الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. Duhai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, sayangilah kami ya Allah. Berkahi majlis ini, jadikan saat ini saat engkau buka hati yang tertutup, engkau cahayai hati yang gelap gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati yang mati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, ibu, apakah ibu ingin disayang oleh suami? Mengapa? Karena disayang itu membuat ibu merasa bahagia. Benar? Disayang itu membuat ibu merasa mulia. Benarkah? Disayang itu membuat ibu merasa aman. Masya Allah. Apakah ibu menyayangi suami? Dari wajahnya kurang seimbang ya, antara keinginan dengan yang dilakukan. Aneh tapi nyata, semua orang merindukan kasih sayang. Anak merindukan kasih sayang orang tua. Orang tua merindukan kasih sayang anak. Banyak orang tua yang pedih karena anaknya sangat sibuk ketika besar. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan usahanya, sehingga sedikit sekali orang tua banyak yang kesepian rindu kasih sayang anak. Saat yang sama tidak sedikit anak yang sangat rindu kasih sayang orang tua karena bapaknya sibuk, ibunya sibuk, ada yang bisnis, ada yang mengajar. Bahkan katanya penjahat juga ingin disayang polisi. Kalau diinterogasi itu ya. Karena kasih sayang itu menjadi kebutuhan yang Allah tanamkan pada diri kita. Sayangnya kita berharap dari makhluk. Padahal makhluk itu terbatas. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup selain berharapnya hati kepada manusia. Jadi ibu teh kalau makin ingin disayang suami, makin sering sakit hati. Sama suami juga. Pulang kantor, sudah membanting-banting tulang, memeras keringat, istri kurang perhatian, kurang kasih sayang, pedih. Anak pedih, orang tua pedih, karena berharapnya dari makhluk. Salah ini. Yang harusnya kita cari, kasih sayang itu dari Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, untuk kami. Untuk diri, irhamni. Jadi masalah kita adalah kita tuh terlalu banyak mencari kasih sayang dari makhluk. Padahal makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, hidup ini justru akan indah kalau kegigihan kita mencari kasih sayang Allah. Mau tahu rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sederhana sekali ya. Oh, ayat Qur'annya dulu yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Rasulullah kamu diutus kecuali untuk membawa rahmat kepada seisi alam ini. Barang siapa yang menyayangi yang di bumi, niscaya yarhamkum man fis sama. Barang siapa irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang menyayangi di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kita. Makanya Bapak Ibu, insya Allah dalam pertemuan kali ini, kita akan gimana nih caranya supaya disayang oleh Allah. Karena kebahagiaan itu kalau disayang Allah, kemuliaan itu kalau disayang Allah, keselamatan itu kalau disayang Allah. Kalau ngandelin amal, gak akan selamat kita ini. Tapi ngandalkan rahmat Allah, itulah yang membuat kita selamat. Insya Allah mudah-mudahan ada umur dalam beberapa waktu ke depan kita coba secara sederhana bagaimana nih menyayang yang di bumi supaya yang di langit Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Insya Allah. Kalau cari kasih sayang orang, kalau kasih sayang itu enggak dapat pedih. Kalaupun dapat kita kehilangan pahala keikhlasan. Lagi nunggunya galau. Tapi kalau nyari kasih sayang Allah, semua yang kita lakukan jadi kebaikan. Apa orang sayang ke kita? Terbatas. Walaupun kita bahagia terbatas. Tapi kalau kasih sayang Allah, nih gini-gini, kayak kita ini. Ini kan karena rahmat Allah kita menjadi Muslim. Kalau Allah tidak ngasih hidayah, kita gak kenal itu Islam. Gak kenal itu iman. Itu rahmat Allah. Sudah gitu dikasih ilmu. Kita ngumpul ini kan karena rahmat Allah nih, karena kemurahan Allah. Banyak yang pada waktu yang sama dengan kita sekarang lagi lupa ke Allah, bahkan ada yang lagi sedang berbuat maksiat. Ini jam yang sama nih. Kalau enggak ditolong oleh Allah, kita lagi maksiat. Ini rahmat Allah. Kasih ilmu, berangkat ke sini, satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Di majelis ilmu seperti ini ada malaikat rahmat yang mendoakan khusus supaya kita ditambah nikmat rahmat dari Allah.